Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Kita ulangi fawaidul hadis dari hadis innamal a'malu binniyat. Iqra ya baillah fawaidul hadis. Bayanu ahamiyatil hadis. Bayanu wa anna sihhatil a'mali wal jazai bihasabin niyati. Naam. Bayanu ahammiyatin niyati fil a'mali wa anna madara sihhatil a'mali wal jazaa 'alayha bihasabin niyati. Faidah pertama dari hadis innamal a'malu binniyat adalah di dalamnya terdapat bayan penjelasan ahamiyah pentingnya niat fil a'mal dalam seluruh perbuatan amalan, dan bahwasanya madar poros edar sahnya sebuah amalan, sahnya amalan-amalan dan sahnya balasan daripada amalan-amalan itu seluruhnya atas niat ini. Bihasabinniyah, sesuai dengan niatnya. Jadi terang sekali dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Lafaz kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang, dan sungguh bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang yang beramal dengan amal yang paling tinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah, durwati sanamil Islam, al jihad, ketika niatnya rusak maka menjadi amalan yang menyebabkan kerugian, menyebabkan kebinasaan. Berjihad ingin dikatakan jari sebagai pahlawan syuja' dan pemberani. Barakallahu fikum. Berjihad ingin dikatakan barakallahu fikum, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kedudukan, maka terjadi berbalik barakallahu fikum. Bukan mendapatkan ketinggian pahala di dalam Islam, bahkan kerendahan, kehinaan, kerugian. Sebaliknya, seorang yang beramal dengan amalan yang rendah di mata manusia, hanya menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan kayu di jalan yang menghalangi manusia. Atau amalan yang paling rendah lagi barakallahu fikum, mendapatkan ludah di masjid, kemudian dia gosok, kemudian dia kubur dengan niat yang ikhlas. barakallahu fikum, menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man abafaki, kraya abafaki. Naam, al-hathu ala ikhlasin niyati lillahi ta'ala wa bayanu fadilati dhalik. Hasan. Dalam hadis ini terdapat anjuran, dorongan, motivasi untuk selalu mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa bayanu fadilati dhalik. Dan dalam hadis ini juga terdapat bayan fadilah keutamaan mengikhlaskan niat. Barakallahu fikum. Di dalam amalan yang didasari dengan ikhlas, barakallahu fikum, maka amalan tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Da'watu ilallah, mengajak orang kepada Allah. Mengajak naam kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diharapkan dari ajakannya kecuali mereka-mereka kembali kepada Allah dengan mengikhlaskan, mentauhidkan agama hanya untuk Allah, beramal dengan sunnah, menjauhi bid'ah khurafat. Tidak ada yang diinginkan kecuali manusia agar kembali kepada Allah dengan selamat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada ajakan dakwahnya. Nah, bukan mencari dunia, bukan mencari pujian, barakallahu fikum. Dan banyak keajaiban-keajaiban, barakallahu fikum, di dalam berdakwah dengan mendasari dakwahnya di atas keikhlasan kepada Allah, yang seseorang tidak akan menyangka dan tidak akan menduga, barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, man al-ikhwah Aba Ali. Fawaid al-thalith, at-tahziru. Wujud? Naam, at-tahziru min iradatid dunya bi'amalil akhirah wa bayanu haqarati dhalik. Tahzir, peringatan dari menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Nah, kita harus terjauhkan dari beramal dengan amalan akhirat karena menginginkan dunia. Nah, amalan akhirat banyak, barakallahu fikum. Ya, seperti tadi berjihad kalau menginginkan hanya ghanimah. Nah, barakallahu fikum, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Naam, barakallahu fikum. Demikian juga yang lainnya, pengajar Al-Quran, pengajar sunnah, menginginkan dunia, barakallahu fikum. Maka di dalam hadis tersebut terdapat peringatan dari hal itu semuanya. Dan di dalam hadis tersebut diterangkan tentang naam, betapa remehnya, betapa hakirnya, betapa rendahnya orang yang meniatkan dengan amalan akhirat dengan untuk mencari dunia. Waliyadzubillah. Naam. Aw imra'atin yatazawwa. Naam. Man hajara. Apa? Hadisnya. Wa man kanat hijratuhu. Naam, ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihwa atau yatazawwajuha. Naam, lafaz ini menerangkan tentang haqarah, ya, kecilnya perkara, barakallahu fikum, perkara akhirat kalau diinginkan dengannya dunia, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali menginginkan dunia dengan amalan akhirat, barakallahu fikum. Yang keempat, man Abu Abdurrahman Abdul Latif. Oh, ada kitabnya. Nah, Fa'un ada kitabnya? Tidak ada. Nah, Abah Musa. Nah, an-nasa yatafawatuna fi niyyatihim wa anna laka imra'an ma nawa. Nah, bahwasanya manusia itu berbeda-beda, yatafawat di dalam niat-niat mereka. Bahwasanya engkau seseorang akan mendapatkan apa yang dia, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, wa annalah kayaknya. Nah, likuli. Wa anna likuli mri'in itu. Salah cetak ini. Di sini wa annalah kamruun. Wa benar. Wa anna likuli mri'in manawa. Sesuai dengan lafadz hadis. Bisa dibenarkan yang salah. Wa anna likulli imri'in ma nawa. Sair kalam. Baik. Kemudian yang kelima, Jadi orang itu dalam niatnya berbeda-beda. Dengan sebab niatnya maka akan memiliki pahala yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang dia niatkan, barakallahu fikum, dalam amalan-amalannya. Naam, barakallahu fikum. Coba. Naam, kalimat ini wa anna wa inna li wa anna li kulli imri'in ma nawa. Naam. Innamal a'malu binniyat wa innamal li kulli imri'in ma nawa. Naam, kalimat ini. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Harus selalu ada benak di dalam benak-benak kita. Naam, wa inna malikul limri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ingin niat mencari pahala, yang itu adalah naam, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati. Walaupun amalannya kecil, walaupun amalannya di halayak ramai, disaksikan, tetapi apa yang menetap di dalam hati, naam, ketika dia lakukan karena barakallahu fikum, ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka itu akan dia dapatkan. Karena Rasulullah mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama, innama hadatul hasr, barakallahu fikum. Naam, diingat selalu, barakallahu fikum, kalimat ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ya. Orang yang sudah dewasa, orang yang masih kecil, orang laki-laki, perempuan, barakallahu fikum, sudah lama mengenal dakwah atau baru mengenal dakwah. Nah, kalau dia mengurus hatinya, nah, memperbaiki hatinya, memperhatikan hatinya. Nam, selalu mengingat wa inna malikulli imri'in ma nawa, barakallahu fikum, akan lurus, barakallahu fikum, sangat besar, barakallahu fikum, faedahnya. Dhaib lafad ini buat kita, buat keimanan kita, buat bekal kita, barakallahu fikum. Nam, di dalam menjalani kehidupan dunia ini, nam, untuk mencari akhirat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Nah, apa artinya pawadi wa innama likulli imri'in ma nawa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, belum lafal, lafadznya ini. Lafadznya gampang. Aba Muhammad, apa arti wa innama likulli imri'in ma nawa? Nah, dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama adatul hasr. Dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, tidak bisa mengelak seorang, tidak bisa berkilah di dalam ayat dengan lafaz ini. Naam, barakallahu fikum. Naam. Diingat menjadi bekal iman kita, barakallahu fikum, untuk kita beramal. Ingat enam lafaz ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang menyumbang harta bendanya untuk da'watu ilallah sekian sekian sekian, enam, maka dia akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Seorang berbuat untuk da'watu ilallah, untuk enam mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran Allah, kemudian dia berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dalam hatinya. Barakallahu fikum. Jadi sangat penting, barakallahu fikum, dalam melaksanakan amalan akhirat untuk menata hati kita. Barakallahu fikum. Yang kelima, Abu Hamzah. At-taharatu minal a'mal fala takunu illa biniyatin wa likulli mutatahhirin ma nawa bi taharatihi wa hadhihi mahallul istishhad bil hadith. Naam, at-taharah minal a'mal. Baik, barakallahu fikum. Taharah, bersuci, naam, adalah termasuk amalan-amalan. Fala takunu illa biniyatin, maka tidak bisa, barakallahu fikum, taharah tersebut menjadi sebuah amalan kecuali dengan adanya niat. Wa likulli mutatahhirin ma nawa bi taharati, bagi setiap orang yang bersuci maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dengan taharahnya. Seorang mandi sekarang, seorang junub. Nah, barakallahu fikum. Junub. Kemudian dia mandi. Ketika mandi, enggak ingat bahwasanya barakallahu fikum dia mandi junub. Sudah mandi, bersabun, digosok badannya semua, lama lagi mandinya. Bersih badannya dengan mandinya tersebut. Tetapi lupa di benaknya enggak ada niat untuk mandi junub. Apakah hadasnya terangkat? Nah, belum terangkat. Apakah dia sudah menjadi orang yang suci? Belum, barakallahu fikum. Bahkan dia mungkin mandi, kemudian bahkan berenang di laut sekian jam. Tapi lupa, enggak berniat mengangkat hadas besarnya. Tetap dia harus mandi lagi untuk mengangkat hadas besarnya. Baik. Dengan niat, barakallahu fikum. Nah, dengan adanya niat dia bisa terangkat hadasnya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, enam, niat dijadikan sebagai syarat, barakallahu fikum, sahnya enam ibadah, barakallahu fikum. Nah, at-taharatu minal amal fala takunu illa biniyah, bersuci termasuk amalan. Tidak terjadi amalan taharah tersebut kecuali dengan niat. Nah, seperti tadi kita gambarkan, seorang yang junub kemudian mandi berulang-ulang, berlama mungkin beberapa jam tapi enggak niat nam menghilangkan hadasnya, maka hadasnya tidak terangkat. Maka setiap orang yang bersuci mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadhi mahal istishhad, ini tempat yang kita jadikan sebagai istishhad, nam sebagai syahid, syawahid di dalam bab hadis ini, dalam fikih yang kita bicarakan di dalam kitab ini, kitab ahkam yang itu yang berkaitan dengan fikih, masalah ini, niatnya ini, barakallahu fikum, di dalam amal-amal, dalam sholat, dalam wudu, dalam puasa, dalam mandi, nam semua, barakallahu fikum, dalam nam barakallahu fikum, yang syawahidnya dalam taharah. Yang terakhir, yang keenam. Nam yang keenam. Kraya Bazuher. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu balaghatihi wa bayanihi haitsu yadhkuru al-usul wal qawa'ida al-kulliyata thumma yuwaddihuha bil mithal. Dalam hadis ini terdapat indahnya pendidikan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini terdapat kesempurnaan balaghah, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi Rasulullah menyebutkan kaidah-kaidah dasar usul enam yang menyeluruh, kemudian beliau menjelaskan dengan contoh. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setelahnya apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarahu. Ini kalau direnungkan barakallahu fikum, terdapat bagaimana keindahan dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Nah, menyebutkan kaidah-kaidah dasarnya, dasar-dasarnya, kemudian kaidah tersebut dicontohkan dengan misal, dengan percontohan. Hijrah dicontohkan barakallahu fikum. Nah, ya, yang membutuhkan sangat terhadap niat. Hijrah orang meninggalkan negerinya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kampungnya, dan menuju barakallahu fikum tempat yang diridhai oleh Allah, menuju tempat yang lebih baik buat dirinya. Barakallahu fikum, membutuhkan niat barakallahu fikum.